إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين. Kalau kita lanjutkan pelajaran kita yaitu mulafaz, ini adalah merupakan kelanjutan daripada apa yang telah berlalu, sehingga dulu pernah kita baca masalah tabi li ismil marfu, pengikut berat gunaat atau taukid dan badal. Kemudian kita mulai pelajaran baru yang pertama awalan awala an-nahdu, pengertiannya tabiun yadullu ala sifatin fi ismi qablahu, fi ismin qablahu. Na'at adalah tabi'un, yaitu pengikut. Yadullu ala sifatin, yang menunjukkan apa sifat, fi ismin, pada sebuah isim qablahu, yang sesudahnya, yang sebelumnya. Kemudian itu adalah ja'a ar-rajulu al-fadilu. Kalimat al-fadil adalah na'at dirrajul marfu bidhamma li'annahu tabi'un li'ismin marfu. Kalimat al-fadil adalah na'at lirrajulin, untuk kalimat lirrajul dalam contoh ja'a ar-rajulu marfu dengan dhamma li'annahu tabi'un, karena dia adalah pengikut li'ismin marfu'in terhadap. Kemudian na'tu tabi'un yadullu, na'at adalah marfu sebagai mubtada, tabi'un marfu sebagai khabar. Yang dulu pernah kita pelajari bahwasannya untuk kaidah mubtada adalah isim ma'rifat jatuh di awal jumlah, dan tabi'un marfu sebagai khabar, yang mana dia adalah penyempurna makna mubtada tadi. Yadullu, dia sebagai fi'il mudhari' marfu dengan dhamma, karena yadullu adalah fi'il mudhari' yang tidak termasukkan oleh amil nasab ataupun amil jawazim, sehingga dia adalah isim yang dirafa'. Karena fi'il kemudian fa'il, karena yadullu adalah jumlah fi'liyah, yang dinamakan adalah jumlah fi'liyah adalah susunan kalimat yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Dan fa'il daripada fi'il yadullu adalah dhamirun mustatir, jawazan, yang hukumnya jawaz boleh, yang mana takdirnya adalah huwa kembali kepada an-nahtu. Kemudian yadullu jumlah fi'liyah fi mahalli rafin sebagai na'at kepada tabi, karena jumlah yang jatuh setelah isim yang nakirah maka dia adalah sebagai sifat ataupun na'at bagi isim. Artinya adalah na'at adalah pengikut yang menunjukkan atas sifat kepada isim yang sebelumnya. Seperti contoh ja'a ar-rajulu al-fadil, syahidnya di situ adalah al-fadil, dia pengikut kepada isim yang marfu yaitu ar-rajul, karena ar-rajul di situ memiliki kedudukan isim yang marfu, karena adalah isim rafa yang jatuh setelah fi'il mabni ma'lum dan sebagai pelaku daripada fi'il tersebut. Rajul marfu sebagai fa'il dari fi'il ja'a, tanda rafanya dengan dhammah karena isim yang mufrad. Kemudian al-fadil, dia adalah memberikan sifat kepada ar-rajul. Artinya adalah telah datang seorang laki-laki yang mulia. Kalimat al-fadil, dia adalah memberikan sifat kepada ar-rajul. Dalam istilah nahwu, al-fadil dikatakan sebagai na'at, yaitu dalam i'rab dia adalah sama persis seperti manfutnya. Kalau manfut itu marfu berarti marfu, kalau mansub berarti mansub, kalau majrur berarti majrur. Kenapa? Karena al-ataf adalah maktubun sibah. Kalau na'at, na'at adalah seperti yang disifati ataupun yang diikuti. Kemudian untuk yang kedua, an anakku nauhan naat ada dua. Untuk kali selanjutnya, anakku nauhan naat yang pertama ma'tun hakikiyun wa huwa ma dalla ala sifatin fi nafsi matbu'ihi. Yang dinamakan sebagai nat hakiki adalah dia adalah setiap apa yang menunjukkan atas sifat pada diri yang diikuti. Kan antum ambil contoh kalimat ja'a ar-rajulu al-fadil. Al-fadil ar-rajulu adalah yang diikuti. Kemudian al-fadil adalah pengikut. Kemudian ja'a ar-rajulu al-fadil. Al-fadil dia adalah dinamakan sebagai naat hakiki karena al-fadil adalah memberikan sifat kepada yang diikuti. Di sini adalah dalam contoh ini atau dalam istilah yang lain bisa ditambahkan anatu hakiki huwa ma waqa'a damiran mustatiran ya'udu ilal man'ud atau ma raka'a. Bukan mawaka'a, tetapi dalam istilah ini adalah bisa gamblang dan jelas, yaitu pengertian diantara na'at hakiki. Dia adalah mawaka'a bami ma'rafa'a bamiran mustatiran ya'udu ilal man'ud. Dia adalah kata yang merofa' suatu domir yang mustatir ya'udu ilal man'ud, yang domir tadi kembali kepada al man'ud. Contoh yang lain ja'a ar-rajulu al-muhabbibu. Ja'a ar-rajulu al-muhabbibu. Contoh yang lain di situ adalah al-muhabbib. Dia adalah marfu sebagai na'at. Kenapa? Karena kalimat muhabbib adalah suatu yang meretakan domirun mustatir yang mana domir tadi kembali kepada man'udnya. Seakan-akan kalau kita takdirkan dengan domir yang mustatir yang tersimpan pada isim ataupun pada sifat tadi adalah da'a ar-rajulu al-muhabbibu huwa, kalau kita takdirkan dengan domir tersebut. Sehingga tadi pengertian bahwasanya yang namanya nat hakiki adalah huwa marofa'a domiran mustatiran ya'udu ilal manhur. Dia adalah apa-apa yang bisa merofakan domir mustatir, domir yang tersimpan, yang domir tersimpan tadi kembali kepada manhur. Dalam contoh yang lainnya ja'a Muhammadun al-aqilu. Ja'a Muhammadun al-aqilu. Muhammad marfu sebagai fa'il dari fi'il ja'a. Kemudian al-aqilu adalah marfu sebagai na'at kepada Muhammad. Kenapa? Karena al-aqil ini adalah memberikan sifat. Dikatakan al-aqil dinamakan sebagai na'at hakiki karena dia memberikan sifat kepada isim yang diikuti. Kalau kita takdirkan dengan domir yang mustatir berarti ja'a Muhammadun al-aqilu huwa. Ja'a Muhammadun al-aqilu huwa. Sehingga al-aqil dia merofakan domir mustatir yang tersimpan. Sehingga saya ulangi, kalau kita takdirkan ja'a Muhammadun al-aqilu huwa, kalau kita takdirkan domir itu ada, yaitu ja'a Muhammadun al-aqilu huwa. Sehingga huwa di situ adalah domir yang kembali kepada man'u. Dalam artian huwa itu kembali kepada yang disifati. Dari contoh di sini adalah ja'a Muhammadun al-aqilu. Sehingga Muhammad adalah man'u al-aqil, merupakan domir yang tersimpan pada kalimat dua, yang dua ini kembali kepada Muhammad. Itu diantaranya na'at hakiki. Kemudian contoh misal ja'a Ar-Rajulu Al-Fadilu. Halaman yang ke-52, misalnya di situ, Ja'a Ar-Rajulu Al-Fadilu. Sahihnya di situ adalah kalimat Al-Fadilu. Dia taat hakiki, karena dia memberikan sifat kepada isim yang diikuti, yaitu Ar-Rajulu. Kalau kita takdirkan bahwasanya Al-Fadil adalah merupakan dhamir yang mustatir yang tersimpan pada kalimat Al-Fadil, maka bisa kita takdirkan menjadi Ja'a Ar-Rajulu Al-Fadilu Huwa. Sehingga huwa itu dhamir yang kembali kepada matbu, ataupun dhamir yang kembali kepada man'ut yang disuruh. Kita ingat secara perhal perhuru, Ja'a Ar-Rajulu Al-Fadilu. Ar-Rajulu marfu sebagai fa'il, Al-Fadilu marfu sebagai na'at. Huwa adalah dhamirun mustatirun marfu yang dirafakan dalam isim fa'il, yaitu Al-Fadil, yang di situ adalah na'at, dan huwa itu kembali kepada Muhammad. Itu diantara pengertian na'at hakiki. Kemudian yang kedua, na'at selanjutnya adalah na'at sababiyun, na'kun sababiyun. Artinya huwa madalla ala sifatin fi ismin lahu irtibatun bil matbu. Na'at sababi adalah apa-apa yang menunjukkan atas sifat fi ismin, pada isim lalu irtibat, yang isim tadi mempunyai hubungan dengan makdu, dengan makdunya yang diikuti. Misal di sini, Ja'a ar-rajulu al-fadilu akhuhu. Alikan dengan contoh, Ja'a ar-rajulu al-fadilu akhuhu. Akhuhu, dia adalah suatu isim yang mempunyai hubungan dengan al-matbu yang diikuti, yaitu ar-rajulu tersebut. Sehingga nanti dalam istilah yang lain bisa jelas, yaitu na'at sababi huwa ma rafa isman dhahiran mutta'i dhamirin ya'udu ilal man'ut. Saya ulangi dari pengertian na'at sababi yang mungkin ini lebih jelas daripada pengertian yang diberikan oleh mu'alif. Dia adalah ma rafa isman dhahiran muttasilan bi dhamirin ya'udu ilal man'ut. Artinya yaitu apa-apa yang merupakan isim dhahir yang bersambung dengan dhamir, yang mana dhamir tadi kembali kepada man'ut. Saya ulangi, yaitu setiap apa yang merupakan isim dhahir yang bersambung dengan dhamir, yang dhamir tadi kembali kepada man'ut. Antum perhatikan contoh, Ja'a ar-rajulu al-fadilu akhuhu. Setelah kalimat al-fadil ada isim dhahir, yang mana isim dhahir tadi bersambung dengan dhamir, sedangkan dhamir tadi kembali kepada man'ut. Sehingga itulah pengertian di antara na'at sababi, yaitu memberikan sifat kepada isim yang mempunyai hubungan dengan man'ut. Dalam istilah lain adalah setiap apa yang merupakan isim dhamir yang bersambung dengan dhamir, yang mana dhamir tadi kembali kepada man'ut. Kita ulang, Ja'a ar-rajulu al-fadilu akhuhu. Ar-rajulu marfu sebagai fa'il, kemudian al-fadil marfu sebagai na'at, yang mana na'at disimalah bukan na'at hakiki tetapi na'at sababi. Kenapa? Karena al-fadil ini adalah memberikan sifat kepada isim yang jatuh setelahnya, bukan. Kemudian akhuhu, dia adalah marfu sebagai fa'il, yang mana fa'il adalah dari al-fadil, dari isim fa'il yang beramal seperti amalan fi'ilnya, yaitu al-fa'il. Kemudian hu adalah domir yang kembali kepada manfut ataupun domir yang kembali kepada sehingga dari kalimat, dari keterangan marofa isman bahiran mutasilan bidomirin ya'udu ilan manfut adalah al-fa'il akuhu. Kalimat akuhu adalah isim bahir yang dirofa. Kemudian isim dhamir tadi yang dirofa bersambung dengan dhamir. Yang dhamir tadi kembali kepada ar-rajul. Sehingga pengertian tadi adalah betul, sehingga ja'a ar-rajulu al-fadilu ahuhu. Hu, dhamir hu adalah dhamir yang kembali kepada pengertian ma'aluf adalah sifat, memberikan sifat kepada isim yang mempunyai hubungan dengan yang diikuti, yaitu al-ar-rajulu. Bukan aku di situ mempunyai hubungan dengan ar-rajul. Si al-fadil di situ bukan dimanakan sebagai na'at hakiki, tapi na'at sababi yang mana dia diantara na'at sababi. Ataupun contoh yang lainnya, ja'a, ataupun ja'a, ataupun ja'a ar-rajulu al-madruhu ra'sul. Kemudian yang ketiga, untuk kaidah selanjutnya, an-na'tul hakikiyu yatba'u matbu'ahu fi ta'rifihi wa tangkirihi wa fil adadi wa fil mau'i. Itu syarat na'at hakiki. Na'at hakiki dia adalah, untuk kaidah selanjutnya, untuk na'at hakiki yatba'u matbu'ahu, dia mengikuti yang diikuti dalam ta'rifihi, dalam ma'rifat dan ma'rifat dan nakirahnya sebuah isim, wa tangkirihi dan nakirahnya, wa fil adad dan di dalam bilangan, wa fil nau dan di dalam jenis mudzakkar dan mu'annasnya. Itu harus diperhalah. Na'at itu dinamakan sebagai na'at hakiki. Sehingga na'at hakiki adalah dia mengikuti dalam hal ta'rif, ma'rifat, kemudian wa tangkir dan nakirah, wa fil adad di dalam bilangan, wa fil nau dan di dalam nau, yaitu misal ja'a ar-rajulu al-fadil. Kalimat al-fadil dia dinamakan sebagai na'at hakiki karena terpenuhi syarat terbentuknya na'at hakiki, yaitu yang pertama mengikuti isim yang diikuti dalam hal taruh marifatnya isim, kemudian di dalam tangkir yaitu nakirahnya, sehingga dalam contoh ja'a ar-rajulu al-fadil, kemudian wa fil adad yaitu dalam mufrad jamak dan musannanya, kemudian dalam nau mudzakkar dan muannasnya. Contoh ja'a ar-rajul al-fadil ini terpenuhi syarat karena yang diikuti adalah isim yang mudzakkar, maka al-fadil. Baik, kita lanjutkan. Antum perhatikan contoh tentang na'at hakiki. Perhatikan contoh-contoh berikut ini. Misal, ja'a ar-rajulu al-fadilu. Contoh yang pertama. Kemudian yang kedua, ja'a ar-rajulani al-fadilani. Contoh yang ketiga, ja'at as-sayyidatani al-fadilatani. Kemudian contoh yang keempat, ja'a ar-rijalu al-fadiluna. Dan contoh terakhir, ja'at as-sayyidatu al-fadilatu. Yang antum perhatikan di sini adalah kalimat yang jatuh setelah ar-rajulu, dialah sebagai na'at. Semua kalimat-kalimat tadi dalam contoh ja'a ar-rajulu al-fadilu sampai dengan contoh ja'at as-sayyidatu al-fadilatu dalam kitab ini, itulah yang dinamakan sebagai na'at hakiki. Kenapa? Karena contoh yang pertama, ja'a ar-rajulu al-fadilu, al-fadilu dikatakan sebagai na'at hakiki karena dia adalah mengikuti man'utnya, dalam segi ma'rifat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dalam segi nau. Kemudian yang ketiga dalam segi adat. Sehingga contoh yang pertama, dalam contoh ja'a ar-rajul al-fadilu adalah dinamakan sebagai nat hakiki karena terpenuhi syarat tersebut. Contoh yang kedua, ja'a ar-rajulani al-fadilani. Kalimat al-fadilani dinamakan sebagai nat hakiki karena terpenuhi syarat-syarat sebagai nat hakiki. Yaitu al-fadilani ditinjau dari adat adalah isim yang musanna, dan ar-rajulani juga ditinjau dari adat sebagai isim yang musanna. Begitu juga dalam nau muzakkar dan dalam ta'yil nak ma'rifat. Kemudian contoh yang ketiga, ja'at as-sayyidatani al-fadilatani. Kalimat al-fadilatani adalah dia sebagai nat hakiki karena terpenuhi syarat dalam segi nau jenis yaitu mu'annas. As-sayyidatani ditinjau dari nau dia sebagai isim yang mu'annas. Begitu juga al-fadilatani ditinjau dari nau sebagai isim yang mu'annas. Begitu juga mufrad al-musanna dan ta'yinnya yaitu nakirah dan ma'rifatnya harus sesuai. Itu adalah berapa contoh-contoh diantara nahat yang hakiki. Kemudian antum perhatikan lagi. Wa idza kanat wa idza kana al-man'utu jam'an li ghairi akilin jaza ayyakuna na'tul hakikiyu mufradan mu'annasan au jam'an mu'annasan. Yang antum perhatikan dalam perkataan mu'alif adalah na'at hakiki mufradan mu'annasan au jam'an mu'annasan. Itu yang antum perhatikan. Artinya apabila man'ut yang disifati itu adalah berupa jamak yang tidak berakal, jaza, maka boleh ayyakunan na'atul hakikiyu, na'at hakikinya berupa mufradan mu'annasan, berupa isim yang mufrad mu'annas atau jam'an mu'annasan ataupun jamak yang mu'annas. Itu kalau yang disifati adalah dalam bentuk isim jamak yang tidak berakal. Kemudian antum perhatikan contohnya. Misal al-jibalu aliyatu. Al-jibalu aliyatu, al-jibal. Di situ adalah na'at. Al-jibal adalah dia sebagai mubtada. Kemudian al-aliyatu dia adalah sebagai na'atnya. Kemudian au al-aliyatu, sahihnya di situ adalah al-aliyatu, boleh dua-duanya. Boleh antum katakan al-jibalu al-aliyatu dan boleh antum baca al-jibalu al-aliyatu. Al-jibal karena dia adalah jamak yang tidak berakal yang mana mufradnya adalah al-jabalu. Jadi al-jabalu mufrad, al-jabalani musanna, kemudian al-jibalu adalah jamak taksir yang tidak berakal. Maka tatkala ingin memberikan sifat untuk al-jibal yang dalam bentuk isim yang jamak yang tidak berakal, maka menggunakan na'at ada dua kemungkinan. Yang pertama boleh antum kasih dalam bentuk mufrad, mu'anas yang mufrad, dan juga boleh antum sesuaikan dengan man'utnya. Ini kalau yang tidak berakal. Tetapi kalau jamak yang berakal nanti dikembalikan kepada asalnya, harus disesuaikan dengan man'utnya. Nah, itu catatan untuk na'at hakiki yang mana man'utnya isim jamak yang tidak berakal. Amanatus sababiyu fayakunu daiman mufradan wa yatbi'u matbu'ahu fi ta'rifihi wa tankirihi wa yattabi'u ma ba'dahu fi tadhkirihi wa ta'nitsihi. Artinya amma na'tu sababiyu, perhatikan, adapun na'at yang dinamakan sebagai na'at sababi, fayakunu daiman mufrodan, selamanya dia adalah bentuknya mufrod. Itu kalau na'at sababi. Wayattabi'u ma matbu'ahu, dan dia mengikuti yang diikuti, fi ta'rifihi, dalam ma'rifatnya, wa tangkirihi, dan nakirahnya, wa yattabi'u ma ba'dahu, dan dia mengikuti apa yang setelahnya, fi tadkiri wa ta'nitsihi, dalam mudzakar dan mu'annasnya, yang isim yang jatuh setelahnya, setelah na'sababi tadi. Lebih jelasnya kita perhatikan contoh. Misal, ja'a ar-rajulu al-fadilu akhuhu. Perhatikan kalimat ja'a ar-rajulu al-fadilu akhuhu. Kita irob. Ja'a fi'lul madi mabniyun alal fathi. Dia fi'l madi yang dimabnikan di atas fathah, karena fi'l madi yang tidak bersaut dengan sesuatu apapun, sehingga mabni alal fathah. Kemudian ar-rajul marfu, tanda rafanya dengan dhammah karena isimnya mufrad, dan dia adalah sebagai fa'il karena jatuh setelah fi'il yang mabni maklum. Kemudian al-fadil, al-fadilu ismun marfu'un, isim yang rafa, dia adalah sebagai na'at, tetapi di situ adalah bukan na'at hakiki, tetapi dia adalah sebagai na'at sababi yang dulu pernah kita baca. Dalam pengertian adalah nasabi, dia adalah merofakan isim dohir yang mana bersambung, isim dohir tadi bersambung dengan domir, yang mana domir tadi kembali kepada manutnya. Sehingga al-fadil marfu sebagai na'at karena mengikuti ar-rajul. Kemudian akhuhu, kalimat akhuhu dia adalah marfu sebagai fa'il, yang mana dia adalah dari isim fa'il yang beramal seperti amal fil, yaitu al-fadil, hu domir yang kembali kepada ar-rajulu. Sehingga al-fadil marfu sebagai na'at sababi. Kenapa? Karena al-fadil adalah merofakan isim yang jatuh setelahnya. Kalimat aku adalah marfu, tanda rofanya dengan waw, karena adalah sebagai asma'ul khamsah. Kemudian antum perhatikan, ja'a ar-rajulu al-fadilu akhuhu. Dia dalam bentuk keadaan tetap mufrad al-fadil. Contoh yang kedua, ja'a ar-rajulu al-fadilu akhwahu. Kalimat akhwahu, dia adalah isim yang musanna, akhun, akhwani, dan akhwat, dan ataupun ikhwah. Kemudian al-fadil na'at sababi, dia senantiasa dalam bentuk mufrad. Ja'a ar-rajulu al-fadilu akhwahu, senantiasa dia dalam keadaan mufrad. Kemudian wa yattabi'u madbu'ahu, dan dia mengikuti yang diikuti, yaitu ar-rajul fi ta'rifihi. Antum perhatikan, ar-rajul adalah isim yang ma'rifat, maka al-fadil adalah isim yang ma'rifat. Wa tangkir, kalau ar-rajul di situ berarti isim yang nakirah, berarti al-fadil harus dikasih isim yang nakirah, alnya dihilangkan. Kemudian wa yattabi'u ma ba'dahu, na'at sababi, mengikuti apa yang setelahnya, fit tadkir. Akhwahu adalah isim yang mudzakar, maka al-fadil adalah isim yang mudzakar. Kemudian wa ta'nits, kalau akhwahu itu nanti dia adalah isim yang mu'anas, berarti al-fadil nanti ikut isim mu'anas juga, sehingga nanti dikasih ta' marbutoh. Sehingga nanti perhatikan contoh yang kedua, contoh yang selanjutnya, ja'a rajulani fadilun akhwahuma. Ja'a rajulani fadilun akhwahuma. Perhatikan tadi bahwasanya na'at sababi senantiasa dalam keadaan bentuknya mufrad bagaimanapun keadaannya, dan dia mengikuti yang diikuti dalam tangkir dan ma'rifatnya, itu harus mengikuti yang diikuti. Tetapi dalam tadzkir wa ta'nits, dia harus mengikuti isim yang jatuh setelahnya. Sehingga ja'a rajulani, rajulani sebagai fa'il, tanda rafanya dengan alif karena isim yang musanna. Kemudian fadilun marfu sebagai na'at sababi karena dia adalah memberikan sifat kepada isim yang mempunyai hubungan dengan manutnya. Akhwahuma adalah marfu sebagai fa'il yang mana beramal sejamal fi'ilnya fadilun. Kemudian ja'a ar-rijalu al-fadilatu akhwatuhum. Dan ini contoh yang fi ta'nits. Al-fadilatu adalah na'at sababi karena dia mengikuti isim yang setelahnya dalam ta'nits ma'rifatnya ataupun dalam mu'annasnya isim yang jatuh setelah al-fadilatu. Nanti seakan-akan kamu katakan ja'a ar-rajulu ar-raju ar-rijalu alladhi fadulat akhwatuhum. Nanti kenapa bisa kalau dia na'at sababi harus mengikuti isim yang jatuh setelahnya? Nanti lebih jelasnya lagi tatkala kita takdirkan na'at sababi kepada bentuk fi'il, sehingga nanti kalau tatkala kita takdirkan dalam fi'il maka berbunyi ja'a ar-rijalu alladhi fadulat akhwatuhum. Sehingga untuk faedah fa'il, jangan lupa bagaimanapun bentuknya fa'il, bagaimanapun bentuk fa'il, baik itu musanna ataupun mu'annas ataupun jama', maka fi'il tetap dalam keadaan mufrad, kemudian mengikuti fa'il dalam musanna, dalam mu'annas dan muzakarnya. Contoh yang selanjutnya, ja'at sayyidatun fadilatun akhwatuhunna. Sehingga saidnya di situ adalah fadilatun dalam keadaan mufrad, dia sebagai na'at sababi karena dia adalah memberikan sifat kepada isim yang lahu irtibat, yang mempunyai hubungan dengan matbu'nya. Itu na'at sababi. Kemudian yang keempat, an-na'atul hakiki salah satu anwa. Na'at hakiki ada tiga macam. Yang pertama ismun dhahirun, isim dhahir, misal al-qahiratu madinatun adimatun, adimatun na'tun. Yang pertama na'at boleh dari isim dhahir. Seperti contoh al-qahiratu madinatun adimatun. Qahirah itu adalah kota yang besar. Sehingga sahihnya di situ adalah adimatun isim dhahir. Kita irob. Al-qahiratu marfu sebagai mubtada karena jatuh di awal jumlah isim yang ma'rifat. Kemudian madinatun marfu sebagai khobar, tanda rafanya dengan dhammah karena isim mufrad dan dia penyempurna makna mubtada sebagaimana yang kita ketahui bersama. Kemudian adimatun, dia adalah dinamakan sebagai na'at hakiki karena adimatun memberikan sifat kepada isim yang sebelumnya. Kemudian adimatun kenapa dinamakan sebagai na'at hakiki? Karena dia terpenuhi syarat terbentuknya na'at hakiki. Yang pertama dalam hal tangkir, madinatun man'ut yang disifati, sedangkan adimatun adalah sifatnya. Maka kalau na'at hakiki maka bagaimanapun keadaannya man'ut dia harus mengikutinya. Kalau yang disifati itu bentuknya isim yang nakirah maka sifatnya harus bentuk isim yang nakirah. Seperti contoh madinatun adimatun itu keduanya isim yang nakirah maka harus mengikutinya. Kemudian yang kedua dalam nau jenis mu'annas, sehingga madinatun adalah isim yang mu'annas maka adimatun harus ikut kepada isim yang mu'annas, itulah dinamakan sebagai na'at hakiki. Kemudian adimatun juga adalah sebagai na'at dari bentuk isim yang dhahir, dan contoh misalnya banyak sekali. Seperti contoh yang kemarin ja'a ar-rajulu al-akilu, atau ja'a rajulun akilun, atau ja'a muhammadun al-muhaddibu, dan wa ila akhirih. Kemudian yang ba, sibuhu jumlah, na'at dalam bentuk sibul jumlah. Ai yang dimaksud itu adalah dorfun au jarun wa majrurun. Sibul jumlah adalah susunan kalimat yang terdiri dari jar dan majrur ataupun dorof dan majrurnya. Misal lil haqqi sautun faqa kulli sautin. Syahidnya di sini adalah faqa kulli sautin fi mahalli raf'in sebagai na'at yang mana manutnya adalah saut. Lil haqqi, lil haq jar dan majrur, sautun marfu sebagai mubtada muakhar. Kemudian fauqa kulli sautin fauqa mansub sebagai maf'ulun fi dharaf yang mana dia adalah dharaful makan. Kulli mudafun ilai majrur dan sautin adalah mudaf mudafun ilai. Sehingga kebenaran itu adalah suatu suara yang berada di atas segala-galanya. Sehingga fauqa dorfun na'tun lissaut. Sehingga kalimat itu fauqa adalah dorof, dia sebagai na'at kepada lissaut. Kemudian contoh selanjutnya. Tuda'u alhanu min wara'il nawmi. Disiarkan alhan. Alhan itu lagu-lagu, min rawa'in nagmi, yang termasuk dari lagu-lagu yang terbaik ataupun yang indah. Sehingga sayanya di setelah al-an'a min wa'min rawa'in nagmi atau nagmi jarun wa majrurun na'tun di alhan. Kemudian yang jim, jumlatun ismiyatun au fi'liyatun. Itu na'at selanjutnya. Kemudian catatan di situ, wala taqa'ul jumlatun na'tan illa idza kana man'utuha nakiratan. Wala taqa'ul jumlah na'tan, jumlah itu tidaklah dia sebagai na'at illa kecuali apabila manutnya itu dalam bentuk isim yang nakirah. Itu kaidah umum semuanya. Sehingga apabila jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah jatuh setelah isim yang nakirah, maka dia adalah bentuknya sebagai na'at ataupun si sifat. Seperti contoh di situ. Misal madha yaumun barduhu qarisun. Barduhu qarisun jumlatun ismiyatun na'tun li yaumin. Kita irab. Misal madha yaumun, madha fi'lul madi mabniun alal fathah. Yaumun marfu sebagai fa'il, dia isim yang nakirah. Barduhu, barduhu isim yang marfu sebagai mubtada, dan dia adalah mudaf dan mudafun ilai. Qarisun marfu sebagai khabar. Kemudian jumlah ismiyah barduhu qarisun fi mahalli raf'in sebagai na'at li yaum, karena jumlah ismiyah jatuh setelah isim yang nakirah. Sedangkan yaum di situ adalah isim yang nakirah dan jatuh setelah isim nakir tadi jumlah, yang mana jumlah itu jumlah isminya. Sehingga artinya madha yaumun barduhu qarisun, telah berlalu hari yang dinginnya menusuk tulang. Sehingga yaum barduhu qarisun adalah sifat ke yaum. Sehingga dalam mengartikan sifat adalah telah berlalu suatu hari yang dinginnya menusuk tulang. Itu dalam bentuk jumlah ismiyah. Kemudian jumlah fi'liyah, hadza amalun yufidu. Yufidu jumlatun fi'liyatun na'tun li amalin atau na'tun li amalun, amal kasih kurung nanti. Sehingga contoh apanya, Syahidnya di situ adalah yufidu. Yufidu jumlah fi'liyah, yang mana jumlah itu adalah jumlah yang mempunyai i'rab. Jumlah yang jatuh setelah isim yang nakirah, maka dia adalah sebagai na'am. Kita i'rab, hadza ismun isaratun mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in, dia sebagai mubtada. Kemudian amalun marfu sebagai khabar, karena amal adalah jatuh dalam bentuk isim yang nakirah. Kemudian yufidu, yufidu fil mudhari marfu, karena tidak ada amil yang menasabkan atau amil yang menjazmkan tanda rafanya dengan domah, karena bukan sebagai af'alul khamsah. Kemudian jumlah fi'liyah yufidu, dan fa'il domirun mustatirun takdiruhu huwa jawazan, yang mana domir ini kembali kepada amal. Dan jumlah fi'liyah yufidu fi mahalli raf'in, sebagai na'at kepada amal, karena terpenuhi syarat. Wala taqul jumlatu na'tan illa idza kanat man'utuha nakiratan. Suatu jumlah itu tidak dia sebagai na'at kecuali apabila jatuh setelah isim yang nakirah. Kemudian Malik menyatakan wa sayati sarhu ma taqaddama inda dirasatil jumlah wa makaniha min al-i'rab fil babir rabi, dalam bab yang keempat, yaitu mempelajari tentang jumlah yang mempunyai i'rab. Di antaranya adalah jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, adalah jumlah-jumlah yang mempunyai i'rab. Itu terakhir daripada nah. Kemudian kita lanjutkan tsaniyan min ismit tawabi al-ataf. Al-atafu tabi'un yatawassatu bainahu wa baina matbu'ihi ahadu hurufil atfi. Ataf selanjutnya adalah tawabi, dia adalah tabi'un, pengikut. Yatawassatu bainahu, yang berada di tengah-tengah antara matbu, antara tabi dan matbu, antara hudol numeru huni kembali kepada tabi, antara tabi dan matbunya salah satu di antara huruf dari huruf-huruf atau. Misalnya di sini najahat su'adu wa ukhtuha. Najahat su'adu wa ukhtuha, sahihnya di situ adalah ukhtuha. Dia adalah marfu, tidak ada sebab yang lain, karena dia adalah mengikuti isim yang marfu. Sehingga kalimatu ukhtun dalam contoh najahat su'adu wa ukhtuha marfu'atun, dia adalah marfu li'annaha, karena dia ma'tufatun atof ila kalimati su'ad, kepada kalimat su'ad. Dalam contoh najahat su'adu wahiyya fa'ilun marfu, sedangkan dia su'ad, dia adalah fa'il dan dalam keadaan yang dirofa. Sehingga kita irob satu persatu, najahat adalah fi'il madi karena dia mempunyai tanda-tanda fi'il madi, diantaranya menerima tata'nis mabniun alal fathah. Su'adu marfu sebagai fa'il, su'ad adalah ismul imra'ah, nama wanita, maka najahat hukumnya pemberian tata'nis pada kalimat najahat su'adu wa uktuha wujuban, hukumnya wajib. Kemudian waw adalah huruf atof, ukhtuha ukhtu marfu karena mengikuti isim yang dirofa yaitu su'ad. Dan ha adalah fi mahali jarin mudhafun ilai, karena dia adalah domir yang mabni. Sehingga artinya su'ad dan saudaranya telah berhasil ataupun telah naik. Itu pengertian diantara atof dan plus contohnya. Kemudian yang kedua, huruful atfi tis'atun, huruf atof ada 9. Dia, dia adalah al-wawu, huruf wawu, al-fa'u, huruf fa, summa, au, am, la, lakin, bal, dan hatta. Hatta adalah apabila masuk ke dalam fi'il mudhari', maka dia adalah huruf yang menjazm, huruf yang menasabkan. Sehingga wawu artinya dan, alfa kemudian ataupun dan juga, summa kemudian, au atau am juga artinya sama, nanti penggunanya berbeda antara au dan am. Kemudian la artinya menafikan, tidak, lakin artinya lil istidrak untuk meralat, akan tetapi, bal ini bahkan, kemudian hatta sehingga. Itu diantara arti beberapa huruf atof. Kemudian wa fi ma yali sarqun mujizun lima'ani hadhil huruf. Berikut ini ada penjelasan yang sangat ringkas untuk mana-mana huruf ini. Yang pertama, al-wawu limut telakil jam'i, yaitu untuk menggabungkan keseluruhannya. Misal, ja'a Muhammadun wa Hasanun wa Sa'idun. Itu lil mutlaqil jam'i, yaitu artinya Muhammad dan Hasan dan Sa'id telah datang. Sehingga Hasan dan Sa'id adalah isim yang marfu karena dia adalah sebagai ataf, karena didahului dengan huruf ataf yaitu wawu dan mengikuti isim yang dirofa yaitu Muhammad. Dan Muhammad dalam keadaan isim yang marfu karena sebagai fa'il dari fi'il ja'a. Kemudian yang kedua, alfa lit tartib. Fa adalah untuk tartib urutan. Kalau wawu itu bukan untuk urutan, tapi untuk semuanya silahkan boleh. Tetapi kalau fa adalah lit tartib untuk urutan. Misal ma'at ta'kib bersama beriringan. Seperti contoh, dakhalal muttahimu fal muhami, telah masuk tertuduh kemudian pembela. Sehingga li tartib setelah, berarti muttahim masuk duluan kemudian baru